بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah dengan nikmatnya teman-teman yang dirahmati Allah kembali kita berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada hari ini dan juga hari-hari sebelumnya menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita juga tidak lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita. Jadi bacaan kita alhamdulillahikum warahmatullah. Bacaan kita tentang syarat sah salat yang ke-5. Iya. Tentang syarat-syarat sah salat yang ke-5 yaitu istiqbalul kiblah itu belum selesai. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayni amin ya rabbal alamin. Wa'alam ketahuilah anna al-musalli bil ijtihadi bahwasanya orang yang salat dengan ijtihad. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang ta'yinul kiblah, menentukan arah kiblat. Ada yang bil mu'ayanah wal musyahadah. Jadi ada orang yang qarib dekat dengan Ka'bah, dia langsung melihat. Dia langsung menyaksikan Ka'bah, itu bukan ijtihad, berarti dia shalat bil mu'ayanah ay bil musyahadah. Dia salat arah kiblatnya langsung dia lihat. Au bi al-maharibil mu'tamadah atau dengan mihrab-mihrab yang itu jadi patokan bagi masjid-masjid yang lain. Jadi ada masjid yang itu jadi standar daerah situ bahwa mihrabnya ini adalah mihrab yang mengarah kepada kiblat. Itu bil mu'ayana wal musyahadah. Nah, ada orang yang tidak langsung menghadap kiblat. Ya, alhamdulillah. Tidak langsung menghadap kiblat, tidak melihat Ka'bah, dia jauh. Maka kemudian dia beristihad. Nah, istihadnya salah satu dengan bintang, salah satunya dengan arah angin dan seterusnya itu. Nah, kata Imam Taqiyuddin Al-Haisni, wa'alam annal musalli bil ijtihadi, bahwasanya orang yang sholat dengan ijtihad, ngadep kiblatnya ijtihad, idza dhaharal khata, kalau kemudian nampak kesalahannya, fil ijtihadi, kalau kemudian nampak kesalahan dalam ijtihadnya, fa in kana qabla syuru', kalau kesalahannya itu sebelum salat dia istihad, lihat arah mata angin, kemudian lihat matahari, kemudian lihat bintang, kemudian ternyata sebelum dia salat dia memastikan wah arah kiblat di sini, kemudian dia wudu, kemudian setelah wudu ternyata oh ini salah nih, bukan di sini nih, mestinya ke situ. Sebelum salat dia sudah tahu kesalahannya, a'radu anhu fa in kana qabla syuru', kalau dia tahu kesalahannya qabla syuru', sebelum masuk syuru' itu masuk fi sholati, sebelum masuk salat maksudnya sebelum takbiratul ihram, a'radu anhu, maka dia harus berpaling dari apa yang menjadi isi hati yang salahnya itu, dia harus berpaling dari situ, wa'tamad al jihah allati ya'lamuha aw yadhunnuha, dan dia beriktimad al jihah kepada jihad allati ya'lamuha, yang dia yakin ini benar, aw yadhunnuha, atau secara dhan ini yang lebih kuat gitu. Jadi ketika dia tahu sebelum salat, jadi sebelum salat, jadi datang waktu salat dia cari, dia istihad, mana nih kiblat, ternyata ada oh di sebelah sini nih kiblatnya. Kemudian dia cari air berwudu gitu ya. Mungkin karena lokasi air dengan lokasi di mana dia mau salat berbeda. Ternyata di lokasi wudu dia enggak, bukan di sini ternyata nih kiblatnya. Kiblatnya ada di sini. Gitu. Kalau itu yakin bahwa itu salah, Masalahnya yang jadi problem tuh dia harus yakin kalau itu salah dulu gitu. Dia yakin ini salah dan ini benar. Ya'lamuha au yazunnuha, atau dia kira ini yang paling kuat dibanding yang itu. Maka dia harus berpaling. Artinya dia tinggalin kiblat sebelumnya, dia sholat menghadap kiblat yang dia yakin, atau dia yazun. Yazun itu dia kira dan perkiraannya kuat. Fa intasawat indah. Nah, kalau keduanya sawa. Fa intasawat indahu jihatani. Kalau kemudian arah kiblat, dua arah kiblat itu menjadi sama 50-50 gitu. Jadi awalnya dia bilang ini, setelah wudu kayaknya di sini. Cuman arah ini dengan arah ini nih punya level apa? Zon yang sama, 50%, 50%. Dia enggak yakin mana yang keduanya. Tapi dia kira antara salah satu daripada dua. Jadi yang ini 50%, yang ini 50%. Cuman dia enggak yakin. Berarti kan dua level, ada dua arah itu menjadi arah yang sama. Fa in tasawat indahu jihatan. Kalau tasawat itu sama. Kalau sama indahu bagi dia, dua arah itu sama bagi dia. Artinya zonnya sama-sama. Sini 50-50%. Falahul khiyaru fihima, maka dia boleh ilkhiyar, dia milih salah satu keduanya. Falahu, maka dibolehkan bagi dia alkhiyaru, dia pilih fihima, di antara dua tadi. Alal asah, menurut pendapat yang paling sahih. Alal asah, menurut pendapat yang paling sahih. Karena dua-duanya zon. Karena dua-duanya zon, ya kan sama-sama zon, nggak bisa kemudian zon itu mengalahkan zon yang lain. Kecuali salah satu zon ini mendapat ilmu yang meyakinkan sehingga zon yang satu itu gugur. Tapi ini dua-duanya zon ini. Yang satu 50%, yang satu 50%, begitu ya. Dia bingung. Mana nih arah kiblat yang benar? Maka dia boleh pilih. Silahkan pilih kanan, silahkan pilih kiri. Walau tayaqqana al-khata. Nah, tapi kemudian kalau setelah sholat berijtihad kemudian tayaqqan, tayaqqan itu yakin. Yakin. Al-khata yakin salah. Tadi dia ngarah sholat ngarah kiblatnya ke sini. Setelah sholat dia yakin arah kiblat ke sini ini salah. Ba'dal faraghi minas sholat, setelah selesai daripada sholat. Dia yakin itu salah. Kenapa? Ya bisa jadi karena istihadnya berubah. Atau mungkin saja ada orang yang datang mengabari dia bahwa jihadnya salah, ijihad kiblatnya salah. Wajabatil i'adatu, maka dia wajib i'adah. Dia wajib beri'adah, i'adah itu dia ngulang sholatnya. Dia mengarah ke kiblat yang dia yakini sebagai keyakinan. Itu kan kalau tadi sebelum sholat, ini sesudah sholat. Udah sholat yakin salah, maka dia sholatnya diulang. Alal azhar, menurut pendapat yang paling zahir. Kalau azhar ini berarti qaul Syafi'i. Lifawatil istiqbali, karena dia melewatkan istiqbal menghadap ke kiblat. Artinya dia melewatkan salah satu rukun sholat, yaitu istiqbalul kiblah. Kalau salah satu syarat sholat itu terlewati, artinya tidak terlaksana, maka sholatnya tidak sah. Wakila, akan tetapi dikatakan, artinya pendapat kedua nih, pendapat yang kedua, tapi pendapat yang tidak dikuatkan oleh Imam Taqiyuddin al-Hisni. La yu'idu i'tibarun bima dhannahu waqtal fi'li li'annahu ma'murun bis-salati bihi. Pendapat yang kedua, la yu'idu, dia tidak perlu ngulang sholat yang tadi. Jadi yang tadi dia sholat ngadep ke kanan, katakanlah demikian. Kemudian setelah sholat dia yakin itu salah, maka pendapat kedua bilang la yu'id, dia enggak perlu ngulang sholatnya. Kenapa? I'tibaran. I'tibaran itu sebagai bentuk apa? Kebenaran. I'tibaran itu kita mengambil, apa sih kalau i'tibaran bahasa Indonesia itu? I'tibaran bima dhannahu waqtal fi'li. Sebagai pembenaran atas ijtihadnya sebelum sholat tadi. Li'annahu, kenapa mesti dibenarkan? Kenapa itu jadi standar? Kenapa itu jadi patokan? Kenapa dibenarkan? Li'annahu ma'murun bis-sholati bihi. Karena ketika itu, ketika datang waktu sholat kemudian dia ijtihad, apa yang dihasilkan oleh istihadnya, dan dia diperintah untuk sholat menghadap apa yang dia istihadkan. Dia diperintah, dia tidak punya kesalahan kan ya. Jadi dia datang waktu sholat kan itu, kemudian dia beristihad, dan itu diperintah oleh Allah dan Rasulnya kita beristihad untuk menghadap kiblat, karena itu kan syarat, syarat sah sholat. Dia kiblat Ka'bah nggak tahu di mana, jauh, dan dia juga nggak punya masjid yang ada mihrabnya yang menjadi standar mana arah kiblat, maka dia beristihad. Itu kan perintahnya. Dia tidak melakukan keharaman, dia pun tidak meninggalkan kewajiban, justru dia sedang menjalankan kewajiban itu beristihad. Nyari sono, nyari sini, nyari sono, nyari sini, ketemu akhirah. Yakin ini gitu. Zonnya tuh cukup tinggi bahwa inilah arah kiblat. Ya, lalu dia bersuci, kemudian dia sholat. Nah, setelah sholat selesai, gitu. Setelah sholat selesai, kemudian datang keyakinan bahwa yang tadi itu salah. Entah zonnya berubah, atau mungkin ada orang yang memberitahu, Mas, sampean tadi kiblatnya ke situ ya. Salah Mas, kiblat yang benar di sini. Kan gitu. In tayaqqana kan tayaqqana ba'dal farq. Yakin setelah selesai sholat. Dia yakin. Salah Mas, bukan ke situ. Yang benar nih ke sini. Nah, gitu. Kata pendapat yang kedua, dia enggak perlu ngulang sholat. Tapi kata pendapat pertama, dia harus ngulang sholat. Karena dia melewatkan satu syarat sah, yaitu menghadap kiblat. Ah, pendapat kedua bilang, enggak perlu diulang sholatnya. Kenapa enggak perlu diulang sholatnya? Karena yang sholat tadi dikerjakan, itu sudah sah sesuai syariat, sesuai syarat. Apa syaratnya? Menghadap kiblat. Ketika dilakukan itu sholat, dia sudah beristihad. Nah, maka istihadnya dibenarkan dalam syariat. Maka dia tidak perlu sholat ulang lagi, karena dia memang diperintah oleh syariat untuk sholat sesuai dengan apa yang diijtihadkan gitu. Alhamdulillah, Afif. Wal awal, dan pendapat pertama yang tadi, pendapat bahwa enggak perlu ngulang sholat, dan itu pendapat yang dikuatkan oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Ya, buktinya dia bilang pendapat kedua itu dengan istilah qila, berarti pendapat keduanya tidak dikuatkan oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni, atau lebih enaknya kita ngomong tidak dipilih. Jadi pendapat pertama yang dipilih oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni, al-wal awwalu, dan awal pendapat pertama bahwa dia wajib ngulang sholat, itu madhabul fuqaha. Itu mazhabnya al-fuqaha, maksudnya mazhab al-fuqaha ini mazhabnya Imam Abi Hanifah. Jadi kalau dalam istilah usul fikih ada dua mazhab, mazhab al-mutakallimun dengan mazhab al-fuqaha. Dalam usul fikih ya, usul fikih dua mazhab, mazhab al-fuqaha, mazhab al-mutakallimun. Mazhab al-fuqaha itu mazhabnya Imam Abi Hanifah. Mazhab al-mutakallimun, al-mutakallimun itu tiga mazhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi tiga mazhab disebut mazhab mutakallimun, dan satu mazhab, mazhab Imam Abi Hanifah, disebut mazhab fulbukoha dalam usul fikihnya. Wazani mazhabul mutakallimin, dan kedua ada pendapat mazhab mutakallim. Jadi pendapat kedua yang tidak dikuatkan oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni itu pendapatnya jumhur termasuk Imam Asy-Syafi'i. Jadi enggak perlu ngulang. Nah, ini mazhab dalam istilah usul fikih. Kenapa disebut fuqaha? Panjangnya cuman simpel begini. Fuqaha itu sedia apa namanya? Banyak iftiradi. Jadi Imam Abi Hanifah disebut sebagai madhab al-fuqaha karena beliau menjadikan usulnya itu dari furu' yang dia fatwakan, cabang masalah. Atau kalau dalam bahasa kitanya itu deduksi ya, deduksi apa induksi sih, saya lupa. Gitu. Jadi Imam Abu Hanifah berfatwa dalam setiap cabang masalah, masalin fatwanya A, masalin fatwa. Kemudian fatwa-fatwa yang sudah terkumpul itu dikumpulin kemudian dibikin usul dalam masalah tersebut. Jadi dari fatwa itu yang banyak, dari cabang-cabang masalah yang kecil-kecil itu dikumpulin, lalu dibikin usulnya, kaidah usulnya. Itu namanya madhabul fuqaha dan madhab Imam Abi Hanifah. Jadi kalau kita bilang nanti kalau ada masalah yang belum difatwakan, berarti usulnya kurang enggak. Imam Abi Hanifah dan murid-muridnya itu termasuk orang yang jago iftirodi. Tahu gak iftirodi? Bikin kemungkinan. Jadi ada satu masalah nih. Masalahnya katakanlah orang yang puasa gitu ya. Masalah orang yang junub dalam keadaan puasa. Kemudian di iftirodi bagaimana ya? Kan satu masalahnya Nabi Muhammad dulu pernah bangun pagi Ramadan dalam keadaan junub gitu ya. Terus dibikin iftirodi. Bagaimana kalau junubnya begini? Bagaimana kalau mimpi basuhnya terjadi ketika puasa Ramadan sudah terjadi? Jadi apa yang disebut dengan bagaimana-bagaimana itu iftirodi. Jadi memfantasikan. Enak gak nyebut fantasi? Gak enak tuh, gak boleh. Yang enak tuh membayangkan, menggambarkan, membuat tasawur fikhi yang lebih banyak untuk kemudian menghasilkan usul yang lebih kuat. Jadi satu masalah yang ada teksnya itu kan cuma satu masalah. Lalu dilahirkan bagaimana ya kalau begini. Kayak tadi nih, model kan gini, modelnya Imam Taqiyuddin Alis nih ya. Kalau dia yakin setelah sholat gini, kalau dia yakin salah sebelum sholat gini, kalau nanti dia yakin gini nih, kalau dia yakin tapi bukan garman, jadi banyak iftirodi. Dari iftirodi itulah kemudian dijadikan usul fikihnya. Nah kalau madhab jumhur ulama, dia nggak repot-repot iftirodi. Ya pokoknya apa yang belum ada masalah jangan dipikirin. Masalah yang udah ada aja sama teks yang sudah ada itu teks-teks yang pasti itu kita buatkan usulnya. Ini masalah sholat usulnya begini, masalah ini usul begini. Nanti setiap ada masalah sholat, rujuk ke usul yang ini begitu. Sama-sama bagus ya. Tasawurnya bagus, memang fuqaha itu kan kerjanya begitu tasawur. Madhab ul-mutakallimin belum bikin furu' tapi dia udah nyiapin usulnya. Itu sederhananya begitu. Itu madhab fuqaha dengan madhab al-mutakallimun. Dan kedua-duanya adalah madhab usul yang diakui. Kemudian bahkan ada madhab al-jama'. Saya lupa ya, siapa yang memimpin madhab al-jama'. Dia memimpin al-jama' antara fuqaha dengan al-mutakallimun. Digabung konsep itu. Tapi dulu siapa yang pelopornya ya? Karena kemudian hasilnya sama-sama juga. Dalam arti bahwa dia tuh ya bukan mix akhirnya, malah tidak konsisten. Satu waktu dia jalan-jalannya fuqaha, satu waktu dia jalan-jalan mutakallimin dalam masalah yang berbeda. Maunya saya tuh kalau al-jamu dengan fuqaha itu digabungin, ya dalam satu masalah tuh dua-duanya dijalani. Maunya saya tuh begitu. Cuman ternyata al-jamu bainal fuqaha wal mutakallimin itu ya begitu modelnya. Jadi satu waktu dia fuqaha, satu waktu itu yang kurang resep. Jadi dua pendapat ini adalah pendapat jumhur dengan Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah ulang sholatnya. Kenapa? Syarat sah sholatnya tidak terpenuhi. Tapi kata jumhur nggak perlu. Kenapa? Karena dia telah melaksanakan sholat sesuai dengan syaratnya. Apa syaratnya? Ngadap kiblat. Ngadap kiblatnya dengan apa? Dengan ijtihad. Jadi sah sholatnya. Nggak perlu diulang. Nah, gitu ya. Nggak perlu diulang. Walau tayaqqanal khata' walam yatayaqqanis shawab. Kalau dia yakin arah kiblatnya itu keliru, yang tadi dia istihadkan keliru, yakin dia itu keliru, walamnya tayaqqana shawab, tapi dia enggak yakin mana yang benar itu. Dia enggak yakin. Jadi dia udah tahu ini salah. Dia sholat ngadap ke kanan sini. Kemudian setelah sholat dia yakin ini salah nih, enggak begini nih. Ternyata yang gua kira ini arah mata angin benar, ternyata enggak ada tuh tanda-tandanya. Pas dia mau selesai sholat, ternyata dia tidak punya ijtihad lagi, tidak punya jalur lagi, tidak punya jalan lagi, tidak punya petunjuk lagi. Kenapa? Awannya gelap, anginnya enggak ada, bingung dia. Dia yakin yang di sini salah, cuman dia juga enggak yakin yang benar yang mana gitu. Yakin setelah sholat, dia yakin ini kiblatnya yang tadi sholat dia salah, tapi dia juga enggak tahu yang benar. Bal dhannahu, akan tetapi dia kira-kira aja dhan itu. Masih belum sampai level ilmu, tapi dia sampai level dhan. Fala i'adata, maka tidak perlu dia ulang. Alaihi, dia tidak perlu mengulang salatnya tersebut. Li'annal awwal, karena jihah yang pertama, arah yang pertama, mujtahadun fihi, sudah diisyihadkan. Ia sudah berijtihad dengan pendapat yang pertama, dengan arah yang pertama. Wasani mujtahad, dan yang kedua juga mujtahad juga. fihi walayan kudul ijtihadu bil ijtihad, maka tidak ada ijtihad membatalkan ijtihad yang lain. Jadi ijtihadnya tidak membatalkan ijtihad, berbeda dengan kalau itu keyakinan muayyanah atau musyahadah gitu ya. Jadi ijtihad tidak membatalkan ijtihad. Yang pertama ijtihad, yang kedua juga ijtihad. Ijtihad yang kedua ternyata apa namanya levelnya sama atau malah lebih rendah, maka tidak perlu diulang karena ijtihad tidak membatalkan ijtihad. Hatta law shalla arba'a raka'atin, sampai kalaupun dia salat arba'a raka'atin, dia salat 4 rakaat. Ini beberapa teks teman-teman yang dirahmati Allah, beberapa teks itu bukan 4 rakaat tapi 4 shalawat. Zuhur, asar, maghrib, isya gitu contohnya. Ente fit itu rakaat atau shalawat? Di sini salat, di sini rakaat, cuman aneh ganti jadi shalawat. Jadi maksudnya kalau seandainya ada orang yang sholat 4 kali sholat, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, bukan 4 rakaat. Karena keterusannya itu justru enggak nyambung kalau kita makainya rakaat. Hatta law shalla arba'a shalawatin, kalau seandainya ada orang yang sholat 4 kali sholat, sholat zuhur, sholat asar, ila arba'i jihad, dan iya rakaat. Coba ganti makai sholawat gitu. Karena artinya tuh enggak nyambung. Kalau seandainya orang sholat 4 kali sholat, 4 jenis sholat, ila arba'i jihad, dan 4 sholat itu jihadnya beda-beda. Maghrib ijtihadnya dia kesini, isya dia ijtihadnya kesini, subuh dia ijtihadnya kesini. Jadi 4 arah yang berbeda dia lakukan di 4 sholat yang berbeda. Fala i'adat bijtihadin, dan keempat-empatnya itu dengan ijtihad semua. Empat-empatnya itu dengan ijtihad. Yang kemarin dia nyari bintang kutub itu bainal farqadaini wal jadwi itu, antara bintang farqad dan bintang jadwi, fi bana fi arsy banat fi banat arsy, apa tuh rasi bintang banatul arsy itu. Nah, itu semuanya ijtihad. Maka dia tidak perlu mengulang lagi. Tidak perlu mengulang. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Walau tayaqqana, kalau kemudian dia yakin al-khata, dia yakin salah, fi asna'is shalah, di tengah-tengah salat, lagi salat kemudian dibilangin, "Mas, kiblat ente salah." Gitu. Di tengah-tengah salat ada yang ngasih tahu, "Kiblat ente salah. Nek tadi salat di masjid mu'tamad di kampung ini." Kiblat, kiblatnya bukan sini tapi kiblat. Nah, gitu. Di tengah-tengah salat dia dibilangin keyakinan bahwa itu salah. Batalat salatu. Batalat alal azhar, maka salatnya batal. Nah, gitu ya. Ini kalau tadi kita artiin makai rakaat kan enggak nyambung. Kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, kalau dia salat 4 rakaat, 4-4-nya arahnya beda. Berarti kan 1 rakaat dia batal. Masa enggak diulang sih? Maka adanya dia kira-kira dia zon batik, zonnya tuh apa namanya perkiraan tinggi, au zonnal khata, atau dia kira bahwa itu salah. Fal asahu, menurut pendapat yang sahih, annahu yanharifu wa yabni ala salatihi, bahwasanya dia berpaling ke arah kiblat yang dia kira sebagai sesuatu yang benar, wa yabni ala salatihi, dan dia terusin salatnya. Awalnya ngadep sini, kemudian dikasih tahu bahwa itu salah, langsung dia. Bukan, kalau salahnya yakin, batal sholatnya. Tapi kalau salahnya zon saja, perkiraan dia salah. Karena ketika sholat ternyata arah mata angin itu berubah. Ini jangan-jangan gue yang salah nih. Akhirnya maka dia balik tuh, dia yang harif. Dia belok ke arah yang dia kira sahih. Dia dhon itu sahih gitu. Kemudian dia yamdani, terusin sholatnya. Hatta law shalla arba'a rakaat. Nah, ini kan hatta law shalla arba'a rakaat. Ini benar arba'a rakaat. Kalaupun seandainya dia sholat arba'a rakaat, 4 rakaat ila arba'i jihad, sampai ke 4 jihad. Jadi semuanya dhon semua. Ini dhon salah. Dhon terusnya. Sampai kalau dia sholat 4 rakaat kepada 4 jihad, bis jihadin fala qada, maka tidak ada qadanya. Maka tidak ada qadanya. Walau shalla bis jihadin, kalau kemudian salat dengan ijtihad, thumma arada salatan faridatan ukhra, kemudian dia ingin salat fardu yang lain lagi, hadiratan au fa'itatan, baik itu salatnya ada an hadir, salat waktunya, au fa'ita atau salat qada, salat yang sudah lewat, wajibal ijtihad 'alal asahi sa'yan fi isabatil haqq. Dia udah salat zuhur, dia mau salat asar, dia jama gitu. Atau dia salat asar, dia mau salat zuhur yang qada. Salat asarnya udah ijtihad. Nanti mau salat zuhur, dia ijtihad lagi. Kalau seandainya orang salat berijtihad tsumma arada salatan fardhatan ukhra, kemudian dia pengen salat fardu yang lain lagi, hadiratan, baik salatnya ada an au fa'ita atau salatnya udah lewat qada, an wajibal ijtihad, dia wajib ijtihad lagi. Alal asahi, menurut pendapat yang sahih, sa'yan. Sa'yan sebagai bentuk usaha fi isabatil haq, untuk mendapatkan kebenaran. Sebagai ijtihad untuk mendapatkan kebenaran. Kenapa? Ya karena itu ijtihad, bukan muayanah, bukan musyahadah. Sama sebagaimana tayamum itu kan, yang mantepnya itu pakai air. Kalau dia pakai tayamum, pakai debu, maka setelah sholat itu dia harus usaha lagi, nyari air lagi. Kalau enggak dapat, ya baru dia tayamum lagi. Atau dia tayamum lagi, begitu. Wala yahtaju ila i'adatil ijtihadi linnafilati qat'an, tapi tidak butuh kepada pengulangan ijtihad. Wala yahtaj, dia tidak perlu mengulang ijtihadnya, linnafilah, untuk sholat sunnah. Untuk sholat sunnah, naqat'an secara qat'i, artinya tidak ada perdebatan. Qala fi rawdati, Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitab Rawdah, walau istahada isnani, kalau kemudian ada dua orang berijtihad, wa adda ijtihadu kulli wahidin min huma ila jihatin, dan kedua-duanya adda ijtihadu kulli wahidin, ijtihad masing-masing keduanya tersebut mengarah kepada arah yang beda-beda, A bilang sini, B bilang sini, min huma ila jihatin amina kullun min huma, maka keduanya harus mengamalkan bisihadihi sesuai dengan ijtihadnya. Jadi A ijtihad ke kanan, ya kanan lah. B ijtihad kiri, ya kiri lah, gitu. Wala yaqtadi bi sahibihi, dan dia tidak boleh ngikutin temannya. Kenapa enggak boleh ngikutin temannya masing-masing? Dia harus sesuai ijtihadnya sendiri-sendiri. Di anna kullan min huma, karena kedua-duanya ya'taqid khata'a sahibihi, dia itu yakin kesalahan orang lain, kesalahan temannya. Masa dia sholat di arah yang dia yakin itu salah, kan gitu. Ijtihadnya mengarah ke sini, maka dia yakin itu salah. Temannya ngarah ke sini, dia juga yakin bahwa arah temannya salah. Kalau dia masing-masing ngikutin, ya berarti dia ngikutin kesalahan. Kan enggak boleh. Kita mengikuti pendapat yang salah kan enggak boleh. Gitu. Maka itu udah ada qaul Imam Asy-Syafi'i setelah berijtihad tuh, qauli shawab yahtamilul khata. Pendapatku tuh benar. Itu maksudnya bukan berarti orang lain salah. Tapi kan emang gak boleh kita melakukan ibadah dengan pendapat yang salah. Maka saya berijtihad mengamalkan ibadah yang saya pilih benar gitu. Akan tetapi pendapatku itu yahtamilul khata, bisa saja salah gitu. Bisa saja salah. Kenapa? Karena itu ijtihad. Kama lauktalafa ijtihaduhuma fil ina'aini awis sawbaini al-mutanajjis ahaduhuma. Itu perbedaannya sama seperti perbedaan keduanya. Perbedaan keduanya yang sedang berijtihad fil ina'aini, dalam dua bejana. Awis sawbaini, atau dua baju. Al-mutanajjis ahaduhuma, yang salah satunya najis. Gitu. Dia bilang, ini bejana udah kena najis. Maka dia gak pakai itu air yang ada di situ. Tapi kata temannya, enggak, ini enggak najis. Ini najisnya ada tapi dikit, tidak merubah, dan seterusnya. Gitu. Atau dia baju, bajunya dikatakan ada najisnya. Kata yang lain, enggak. Jadi seperti itu ijtihadnya sama. Jadi keduanya mengamalkan apa yang dia ijtihadkan bahwa itu yang benar. Walau syara'a fi sholati bitaklid, kalau kemudian dia masuk sholat, bitaklidi, dengan taklid. Kemarin kita sudah singgung, taklid itu ngikutin arah kiblat yang diistihadkan, bukan arah kiblat yang orang lihat Ka'bah atau orang pakai mihrab masjid, itu bukan istihad, tapi itu muayyanah musyahada. Itu ngikutin itu bukan taklid, tapi justru ngikutin khabar yakin. Ini kalau kita ngisolat ngikutin orang yang istihad tadi, ngelihat bintang arah mata angin, kita ikutin dia. Kalau ada orang yang sholat, sholatnya bitaklid, dengan taklid, faqala lahu adlun, kemudian datang orang yang adil, akhto'abika, dia bilang, itu si fulan yang kamu ikutin istihadnya tuh akhto abika, salah gitu, salah. Akhto abika fulanun, si fulan yang kamu ikut istihadnya tuh salah gitu. Fa in kana yukhbiru an ilmin, kalau orang yang adil ini yukhbir, dia ngasih tahu an ilmin wa muayatin, ngasih tahunya karena sebab ilmu keyakinan, au wa muayat, dan juga dia ngelihat Ka'bah langsung begitu, atau dia ngelihat mihrab masjid langsung, wajib rujuk ila qaulihi, maka dia wajib ngikutin si orang yang adil ini. Orang adil tuh ya, kemarin kita di sini adil tuh minimal dia ngerjain kewajiban dan tidak mengerjakan keharaman. Udah gitu. Adil secara zahir. Wa in kana yukhbiru an ijtihadin, tapi kalau orang yang ini juga ngasih taunya make ijtihad gitu. Kita ngikutin katakanlah namanya si Mahmud. Kita ngikutin Mahmud make ijtihad gitu. Mahmud ijtihad, kita enggak ngerti, kita ikutin. Mana Mud? Sini arahnya. Gitu. Kemudian datang nih Hamid. Dia nanya, lu ngikutin Mahmud lagi sholat, dibisikin Mahmud salah tuh, yang benar kesini. Tadi kan gue dari Masjidil Haram, tadi kan gue dari masjid yang situ, mihrabnya kesini. Ah, itu kita harus berpaling dari arah kiblat si Mahmud, kita ngikutin kiblatnya Hamid. Gitu. Nah, cuman masalahnya kalau Hamid datang, kita ngikutin Mahmud, Mahmud istihad. Kemudian Hamid datang, Mahmud tuh salah gitu. Kenapa salah? Dia istihadnya ke sini enggak benar. Yang benar tuh ke sini. Lu dari mana tahu itu ke sini? Ya gua juga istihad. Nah, sama-sama istihad beda lagi ceritanya. Hamid sama-sama istihad. Mana tadi? Wa in kana yukhbiru an istihadin, kalau dia ngasih tahu dengan karena sebab istihad juga, fa in kana qaulul awwal indahu afjah. Kalau pendapat pertama nih si Mahmud, pendapat pertama indahu bagi dia arjah, lebih unggul. Kenapa dikatakan lebih unggul? Li ziyadati adalatih, karena solehnya lebih soleh. Au hidayatih, au hidayatihi lil adillah, atau hidayati maksudnya kecakapan, kecakapan ilmu lil adillah, tentang bukti dan petunjuknya lebih bagus. Au huwa mislu, atau justru Hamid dan Mahmud itu sama-sama aja. Aulam ya'rif, atau dia enggak tahu, annahu mislu, bahwasanya Hamid dengan Mahmud itu sama. Amla, atau dia, jadi dia enggak tahu si Mahmud, Hamid mana yang lebih unggul. Lam yajib alaihi al-amal bi qawli tsani, maka dia tidak wajib mengamalkan pendapat yang kedua atau pendapatnya Hamid. Dia enggak perlu ngamalin itu. Wala yajuzu ala sahih, bahkan tidak boleh ala sahih menurut pendapat yang sahih. Jadi dia ngikutin pendapat awal aja, pendapat Mahmud. Kenapa? Kenapa pendapat Hamid sama-sama pakai ijtihad gitu. Ya kita kan orang awam boleh ngikutin ijtihad siapa aja. Karena itu kita boleh pilih yang pertama ya silahkan, yang kedua juga enggak apa-apa. Bahkan yang kedua wala yajuzu ala sahih. Bahkan tidak dibolehkan menurut pendapat yang sahih, karena si Hamid kita tidak kenal bagaimana kedudukannya dalam ilmu syariat. Apakah dia lebih adil? Apakah dia lebih faham? Apakah lebih faqih? Wa in kana tsani arjah, akan tetapi kalau orang yang kedua ini lebih unggul, si Hamid ini ternyata kita tahu dia orangnya lebih soleh, lebih paham ilmu, lebih ngerti dalil, tahawwala, maka dia harus berpaling, pindah. Kalau di tengah-tengah sholat, wabana, dia kemudian terusin sholatnya. Tahawwala, dia balik kiblatnya, dia ke arah kiblat yang kata Hamid. Wabana ala sahih, kemudian dia sholatnya tetap terusin aja. Bana itu meneruskan sholatnya. Ala sahih, semurut pendapat yang sahih, kata gayri istihadi, seperti berubahnya istihad dia. Tadi contoh yang awal-awal. Dia istihad ke sini, kemudian tengah-tengah sholat, dia istihadnya salah, maka dia balik. Itu. Kata ghayyuri istihadi, seperti perbedaan istihadnya. Walau qala lahul mujtahidu tsani, kalau seandainya mustahid yang kedua mengatakan itu ba'dal faragi, setelah selesai minas sholat, daripada sholat, setelah selesai sholat, Hamid datang. Kiblat tuh salah tadi, lu ngikutin Mahmud ya, kiblat tuh salah tadi. Kata lam yalzamhul i'adati, qad lam yalzamhul i'adat, lam talzamhul i'adatu qat'an. Maka kita tidak wajib mengulang qad'an secara qati, walaupun masalah kiblatnya kita enggak wajib ngulangin. Kenapa enggak wajib ngulangin? Wa in kana tsani arjah. Kalau oh bukan, qad an wa in kana tsani arjah. Itu ini enggak sampai komanya di sini. Komanya in wa in kana tsani arjah. Jadi kita dikasih tahu oleh Hamid setelah selesai sholat, maka kita tidak perlu mengulang, walaupun Hamid lebih unggul daripada Mahmud. Walaupun orang kedua ini si Hamid lebih unggul daripada Mahmud orang pertama. Kama lau taghayyara ijtihaduhu ba'dal faraq. Sebagaimana kalau kita berijtihad sendiri kemudian ijtihadnya salah setelah sholat selesai. Kan itu. Setelah sholat selesai ijtihadnya salah. Kan kita tidak perlu mengulang. Walau qala lahu tsani, akan tetapi kalau orang yang kedua ini si Hamid ini mengatakan anta alal khata'i qat'an, kamu tuh salah qat'an, secara qat'i kamu salah, artinya dia ngasih tahunya tuh secara muayyanan ilmin, lu salah, gua tadi dari masjid mihrabnya nih ke sini begitu. Wajib qabuluhu qat'an, maka dia wajib menerima qaulnya si yang kedua, qaulnya Hamid itu qat'an secara qat'i, enggak boleh mikir-mikir, ambil tuh. Sawa'un akhbarahu hadzal qati'i bil khata'i 'ani shawab mutayakinan aw mujtahidan. Baik, nah, ini beda lagi nih. Wajib qabuluhu qad'an sawa'un akhbarahu hadzal qati, wal baik itu si Hamid ini mengabari kita. Al qad ini motong salat. Baik dia mengajari mengabari kita bil khata, mengabari kita tentang kesalahannya aniswab bimutayakinan, jadi ngabarin tentang keyakinan yang benar gini ya di sini dan tadi kita salah, au mustahidan, atau dia ngabarinya mustahidan, ini maksudnya apa ya, karena tadi istihadnya itu nggak bisa nyidat. Yajib qabuluhu, maka dia wajib menerima hal tersebut, menerima pendapatnya si Hamid itu orang kedua, li'anna tak lidal awal, karena mengikuti yang pertama batalat dekat ihada, dia batal setelah diputuskan atau diberhentikan sholatnya karena sebab kabar yang yakin tadi. Tapi kabarnya kalau ijtihadnya Allah Ta'ala alam, kalau kabarnya yakin artinya dia memang ngabari salah itu karena sebab muayyan hal ilmin, iya benar dia putusin sholatnya. Tapi kalaupun dia ngabarinya karena sebab ijtihad juga, nanti kan tadi sudah di sini maksudnya. Aniswabi mutayakinan au mustahidan. Saya enggak paham maksudnya. Bisa jadi nih masalah yang terakhir ini masalah siapa namanya yang disebut mustahidan itu mustahidan yang sholatnya. Bukan yang ngasih tabar sih yakinan itu ya. Yang mujtahidan ini yang sholatnya nih bisa jadi yajib qabuluhu, maka dia wajib menerima li'anna taqlidal awal, karena mengikuti yang oh enggak karena taqlidal awal nih. Karena mengikuti yang pertama itu batala biqad'i hadha, dia batal setelah diputuskan atau dipotong sholatnya dengan khabar yang kedua ini, dengan kabar yang didatangkan dari yang kedua ini. Wallahu ta'ala alam. Itu yang mungkin bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Jadi ada satu masalah yang belum beres nih ya. Saya enggak paham. Tapi yang awal-awal sih udah cakep. Udah cakep maksudnya udah pas sesuai gitu. Syaratu sadisi insyaallah, syarat yang keenam insyaallah di pertemuan yang akan datang, dan ini syarat yang kemarin diperdebatkan bahwa syarat sah salat itu cuma cukup sampai 5. 6 7 8 ini bukan syarat sah salat sebenarnya, tapi dia berkaitan dengan iya bisa jadi ya lebih adil ya. Wa in kana tsani ardah gitu. Bisa jadi. Wallahu taala. Jadi syarat ke 6 7 8 ini sebagaimana tadi di awal syarat sah salat kita bahas bahwa syarat sah salat itu cuma sampai 5. 6 7 8 itu sebenarnya tidak masuk syarat sah salat. Karena dia masuk dalam kategori mawani, pembatal-pembatal salat. Mestinya dibahas di pembatal salat bukan di syarat sah. Tapi kemudian Imam Taqiyuddin al-Hisni, ini tambahan Taqiyuddin al-Hisni ini bukan Abi Syuja. Jadi tambahin syarat ke 6, 7, dan 8. Wallahu ta'ala alam insyaAllah. Kita lanjut di episode yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi para teman-teman sarjana muslim, bagi para guru, bagi para dipercaya bagi para asatidz yang mengikuti kajian ini baik live atau rekamannya dan menemukan ada kekeliruan, ada kesalahan baik dalam pembacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Baik koreksinya menurut lewat kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan apalagi Instagram mungkin bisa. Gitu ya. Jadi saya mohon untuk dikoreksi dan saya senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut sebagaimana saya juga sudah mendapatkan itu dari beberapa teman sebelumnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.